sinebaran sari sari kongas nyontoli tulis sacepat kasturi tinep sanggaring brojodo manggung ketanggung joko kaloro-loro ingin sambil ngampil upacara ning kemrabun banyak dalang sawung galing kacuas di panggo kang samurukmo kinebutan laring manyu kanan kiring kongas gandaling sanuto pindo perayangan labar tumugeng panguraan tembene kang mudingosono sifat kamanungsani panjayasan iwang Batara Wisnu angin jawantah binayang bayang sanggani kapsoro hapsari bapak gendeng masih baning murwadyo bolo miwasan jaring moro kawulo begambir melebar yaya samudro datan po tepi sinten kemarin ngayun nyerbebeh nyerbebeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo mabuko susi lastowo menikoto warnane putra noto indoro watu satu yang parang garudo raden sombo raden kusumo kilat moko satrio bagus beranyak pasemone receh pangandikane anu danasih pengawak menjangan ketawang hanggung rinanggol di mesanan dining sang buminoto yang durwati milo datanamu kelamun tangsa caket kelan sang buminoto yang durwati Prabu Sri Batara Kresna datan gandun beban tenging urut sing duroko satu yang garbo rujirat dan hanyo setiaki ya singo mulang joyo ya tambak yudo ya yuyudono ya bimo kumpring satu sekti kalintang jayani merang bebasan tinata mendat jiniro menter kinumpung seruduk utung milo datang mau kalamun datu sepet tengin murut sing durwati senopati gegeduk tetang bilaning kewo murut sing duroko kalau tenarius tiaki menggerakkan nen dia mantri muka parsan yang projo ada dalam yang widoro kandang orang yang nopate utowo ya sang kres nengkoro hingin gengander melabar sang jaring poro naiko samyong gantung pasisiran jejel Aryol, rapat-pepat pipit prasasat atau pandengkul datang koslo labet kadagang poro sibu yang alun-alun hamdut dat gendir rontek umbul-umbul kekitran hangen danu ya yang imonto yang mongso labu bayangnya megar pindu jamur barat yang mongso rendeng tumpah yang ngapu ya jat ngarang yang mongso ketiga obro busanan yang merawat dia boleh ngabrik kembal sama nyabrik yang cinondol katio giri pawoko giraran yang gunung pawoko geni boyo hari bengeng dawa kawal agar ingin seto kembal sama petak yang cinondol katio kuntul sobo yang ngeleran ingin hijau kembal sama nyejin cinondol katio tanduran kang nasik madung dininggang cemeng kembal sama langking yang cinondol nganti kaya gagak mungguing pasitran parang dinero pitam permanam tanon sebawaning malang alisik begodongan tangan ngubah samirono datan mampah ing kapal semong suaraning mandi gending gemblak kira kemasan tas kemarang rambut ganti suwang suwang bating jarang gelang bating jarang gil imbal ganti leman jorogo wayan peksingku ing menyung pacak suci nora salu marasari seneng jroning pasewakan nagung data sakuling manggih kawicina raipun pandhita ing suka lima begawan durna sumawon ana to agunging mandura sang prabu baladewa sigra kupuh kupuh angacarani wonten ing Durawati riwa nyoleng gajajar lan sampun wonten ing Duraka anyarengi tandha bendhe munya mangungkung minak mrembu saka ing Durawati Kyai Lindhu Kyai Mendhung kajeno sanota samedhar mangandikan mangkono jiling pangandika sanota ing Durawati ing dereng kababaring lisan thank you. tetengon ning base wakan bosono maneka warna mangkyo carajating praja kawunyan wusunya ruri ora mangrahe ngukara karana tanpa palupi tilar silastu ti sujana sarjana kayung yun kala ti tejem tandane ento mati